Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala wa an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imun fayaqumun la yadkhulu minhum ahadun ghayruhum fa yadkhulu ugliqa falam yadkhul minhu ahadun muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, sesungguhnya di sorga ada satu pintu yuqalu lahu ar-rayyan, dinamai disebut dengan pintu Rayyan. Masuk darinya, dari pintu tersebut, as-sa'imun yawmal qiyamah, orang-orang berpuasa di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, tidak ada yang masuk dari pintu tersebut seorang pun selain mereka as-sa'imun. Dikatakan ketika itu, aina as-sa'imun, di mana orang-orang berpuasa? Fayaqumun, maka mereka pun orang-orang berpuasa berdiri untuk masuk. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, tidak ada satupun yang masuk dari pintu tersebut selain orang-orang berpuasa. Faidha dakhalu, jika mereka semua as-sa'imun telah masuk ke sorga, ughliqa, ditutuplah pintu tersebut. Falam yadkhul minhu ahad, tidak ada satupun dari pintu tersebut masuk lagi. Muttafaqun alaih. Ini sama dengan di sebelumnya, masih terkait dengan masalah fadail as-siyam, bahwa di antara keutamaan puasa adalah as-sa'imun memiliki pintu khusus di sorga. Ya, mereka masuk ke sana, dan khusus mereka masuk ke pintu tersebut as-sa'imun. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah, tidaklah ada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menyebutkan, maksudnya bisabilillah, yani fi ta'atillah wa ibtigai mardatih la riya'an wa sum'atan. Maksudnya bismillah ini, dia berpuasa semata-mata dalam rangka taat kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah, tidak riya dan tidak sum'ah. Ini bismillah. Barang siapa, tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa di satu hari bismillah, yakni mengharapkan keridhaan Allah, semata-mata untuk taat kepada Allah, tidak ada riya dan tidak sum'ah. Sebagian lagi menyatakan fisabilillah ini sesuai dengan zahirnya, yakni fil jihad fisabilillah. Dia berpuasa ketika sedang berjihad dengan catatan ya tidak mengurangi kekuatannya dalam melawan musuh. Jadi di saat sedang tidak ada pertempuran. Dia sedang di medan perang, namun tidak sedang bertempur. Kemudian puasa. Ini dua makna yang ada. Dan kita tahu, Syekh Ibnu Rahimahullah sering mengingatkan bahwa ketika satu nas memiliki dua makna dan tidak saling bertentangan, maka dibawa kepada dua-duanya. Mungkin ini, mungkin itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat demikian, dia berpuasa satu hari fisabilillah semata-mata taat kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah, tidak riya, tidak sum'ah, atau dia berjihad, dia puasa di medan jihad, illa ba'adallahu bidzalika al-yawm, kecuali Allah akan jauhkan dengan sebab puasanya tersebut wajah dia di neraka sab'ina kharifan, sejauh 70 musim. Muttafaqun alaih. Ini di antara keutamaan ya puasa. Satu hari puasa fi sabilillah, ya pahalanya, balasannya akan dijauhkan dia dari api neraka sejauh ya perjalanan 70 musim. Sehingga Syekh Ibnu Baz rahimahallahu taala dalam syarahnya menyatakan, kata beliau rahimahallahu taala, "Fal mu'min idza tayassara lahu shaum yasumu fi ayyi waqtin." Masyarakat muslim, jika dia punya kemampuan, kemudahan untuk berpuasa, maka ya dianjurkan berpuasa kapanpun. Ya, ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Ada yang waktu-waktu khusus, ada yang mutlak. Yang jelas kapan dia mampu, ya dia niatkan fisabilillah, maka ini balasannya. Qala rahimahullahu taala, kata Ibnu Umar rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa puasa ramadhan imanan, maksudnya mengimani apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan puasa ramadhan, ihtisaban yakni semata-mata mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghufir lahu ma taqaddam min dzambih, maka diampuni untuk dia apa yang telah lalu dosa-dosanya. Ya, tentunya yang sudah kita sering baca, ya dosa yang diampuni dengan amal soleh adalah dosa kecil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatu al-khamsu wa jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat lima waktu, salat Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya adalah menghapus dosa di antara keduanya, ya jika dia meninggalkan dosa besar. Sehingga ini menunjukkan yang diampuni adalah dosa kecil. Bahkan sebagian para ulama dari hadis ini menyatakan majtuni batil kabair adalah syarat. Syaratnya kalau dia meninggalkan dosa besar. Walaupun sebagian menyatakan bukan syarat, itu sebagian ulama kita menyatakan dari hadis ini majtuni batil kabair, yakni bila dia meninggalkan dosa besar. Dosa kecil tersebut diampuni ketika dia meninggalkan dosa besar. Tapi yang terpenting adalah bahwasanya adz-dzunub yang diampuni dengan amal soleh, wudu, salat dan yang lainnya adalah dosa kecil. Adapun dosa besar, iya, selama dia hidup untuk dihapuskan butuh taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau anhu radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza jaa ramadhan, jika telah datang bulan Ramadan. Sudah kita baca dalam Sahih Muslim. Ini dalil bahasanya boleh seorang menyebut Ramadan dengan tanpa menyebut syahr. Tidak perlu syahr Ramadan, cukup dengan nyatakan datang Ramadan. Tidak menyebut bulan. Rasul menyatakan demikian, "Idza ja'a Ramadan futihat lahu futihat abwaabul jannah." Jika datang bulan Ramadan, maka akan dibukakan pintu-pintu jannah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ini targhiban lil 'amilina laha. Jadi targhib, dorongan semangat untuk orang-orang yang beramal di jannah. Iya, memperbanyak ketaatan, salat, sedekah, qiraatul Quran di bulan Ramadan. Qala wa ghuliqat abwaabun niran. Wa ghuliqat abwaabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka. Kata Syaikhul rahimahullahu taala, wa dzalika liqillatil ma'asi fihi minal mu'minin. Ini karena sedikit perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan orang beriman. Qala wa sufidat asyayatin, dan dibelenggu para setan. Yani al-maradah minhum. Karena dalam setiap lain dengan lafaz lebih khusus, ya, mereka adalah maradatul jin. Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, yakni al-maradah adalah alladzina hum ashaddu syayatin adawatan wa udwanan ala bani adam. Dalam ayat lain, mereka adalah maradatul jin. Mereka maradah itu adalah syaitan yang paling besar permusuhannya kepada bani Adam. Qala wa tasfidu ma'nahu al-ghil. Tasfid, sufidat masdarnya tasfid, yakni maknanya al-ghil, yakni atau al-ghul maksudnya dibelenggu. Yakni yughallu aydihim hatta la yakhlusu ila makanu yakhlusuna ilahi bi ghairi. Yakni tangan-tangan mereka dibelenggu sehingga mereka tidak bisa bebas seperti yang mereka lakukan di selain Ramadan. Kalau ada yang bertanya, mengapa di bulan Ramadan masih ada perbuatan-perbuatan dzunub? Ya, maka jawabannya yang pertama ini. Karena dalam riwayat lain disebutkan dengan khusus wa sufidat maradah. Maradah ini syaitan yang paling besar permusuhannya kepada Bani Adam. Sehingga tidak dinafikan ada syaitan-syaitan yang lain. Ya, yang kedua, karena ad-dawa'i, faktor pendorong berbuat dosa itu banyak. Ada syayatin minajin, di antaranya adalah maradah. Ada syayatin minins, dari manusia yang masih bebas mereka mengganggu, menggoda, mengajak maksiat. Dan ada an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang senantiasa menyuruh kepada kejelekan. Sehingga walaupun yang satu dibelenggu asyayatin minajin, bahkan dalam pendapat lain maradahnya, masih ada dawa yang lain. Imma karena jiwanya senantiasa mengajak kepada kejelekan, an-nafsu al-ammaratu bisu, wa imma karena ada bersamanya di hadapannya asyayatin milad insi, syaitan karena manusia yang menggoda dia, mengajak dia, atau dua-duanya. An-nafsu al-amartu bisu, ya, cocok dengan asyayatin dari kalangan ins yang mengajak berbuat jelek. Sehingga walaupun ya asyayatin dibelenggu, tetap masih ada faktor pendorong lain untuk seorang berbuat maksiat kepada Allah, sehingga masih ada ya di bulan Ramadan perbuatan-perbuatan maksiat walaupun lebih sedikit dibandingkan bulan yang lain. Nah, qala kata beliau rahimahullah ta'ala, itu semua masih terkait dengan keutamaan Ramadan dan puasa Ramadan. Yang berikutnya kita masuk masalah ahkam. Qala rahimahullah ta'ala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbi 'alaikum fa aqmilu 'indat asy-sya'ban 30 muttafaqun alaihi wa hadha lafz al-Bukhari. Wa bi riwayat al-Muslim fa in ghumma 'alaikum wa sumu 30 yawman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasalah kalian li ru'yatihi, karena sebab melihat hilal. Ru'yah basariyah. Namun bedanya dengan salat gerhana, kata para ulama kita, kalau salat gerhana kita tidak salat kecuali dengan melihat adanya gerhana dengan mata kita tanpa alat. Tidak disyaratkan pakai teleskop dan lainnya untuk salat, tapi dengan mata telanjang. Adapun untuk ru'yatul hilal, ya tidak mengapa, karena masih kecilnya, ya melihatnya dengan mata langsung atau dengan alat pembesar. Itu bedanya antara ru'yah hilal dengan ru'yah ketika salat gerhana. Kalau salat gerhana, salat itu ketika kita melihat dengan mata telanjang ada gerhana. Adapun ru'yatul hilal boleh dengan mata telanjang atau dengan alat untuk mendekatkan hilal. Nah, maka puasalah kalian dengan sebab melihat hilal Ramadan. Apakah langsung melihat dengan mata telanjang atau dengan alat yang mendekatkan melihatan hilal? Apakah dia melihat sendiri atau lebih? Karena bulan Ramadan itu yakfi fi ru'yatihi syahidu ad-din. Ya, cukup untuk menetapkan bulan Ramadan itu satu saksi yang adil. Berbeda dengan bulan Syawal. Kalau bulan Syawal itu harus minimal dua saksi yang adil. Sehingga waftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian dengan sebab melihat hilal Syawal. Bedanya kalau ru'yah Ramadan harus minimal cukup satu orang. Tapi kalau ru'yah hilal Syawal itu harus minimal dua orang. Nah, sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menerangkan, kalau seandainya seorang melihat hilal sendirian, hilal Ramadan, namun syahadatuhu la tuqbal, namun persaksian dia tidak terima. Tapi dia yakin melihat hilal, tapi dia bersaksi tidak terima, maka dia harus puasa. Iya, walaupun dengan sirran, walaupun dengan iya tidak terang-terangan supaya tidak menyelisihi kaum muslimin. Tapi kalau dia yakin melihat sendirian, melihat hilal dan tidak terima, tetap dia puasa. Tapi kalau hilal Syawal, dia melihat sendirian, tidak ada yang melihat yang lainnya, ya maka dia tetap harus puasa. Karena hilal Syawal itu minimal dua orang. Walaupun dia yakin melihat hilal Syawal, tapi hanya sendirian, maka tidak dianggap. Karena hilal Syawal itu harus minimal dua orang. Itu bedanya ru'yah untuk puasa dan ru'yah untuk berbuka. Sumu li ru'yatihi, puasalah karena sebab melihat hilal Ramadan. Wa aftiru diru'yati dan berbukalah dengan sebab melihat hilal Syawal. Bedanya tadi, kalau Ramadan cukup satu orang saksi adil, kalau Syawal harus minimal dua orang saksi. Qala bain gubbi 'alaikum, jika tertutup hilal atas kalian, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakan bulan Sya'ban 30. Riwayat Muslim, bain gubbi 'alaikum, jika awan menutup kalian, maka fasumu 30 yauman, maka puasalah 30 hari. Di sini menunjukkan bahwasanya dukhul syahr Ramadan, masuknya bulan Ramadan itu yathbut, iya, ditetapkan dengan dua. Al-awwal dengan ru'yatu hilal min rajulin adlin, yaitu seorang laki-laki dewasa yang adil. Yang kedua, jika tidak terlihat, maka dengan ikmal Sya'ban 30 yauman, dengan ikmal menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Kalau ternyata di malam 30 ada mendung yang menutupinya, maka ini adalah besoknya berarti dikatakan yaumus syak, tidak boleh seorang berpuasa. Dari hadis Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, kata beliau, man shama yaumus syak faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di hari syak, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulannya tiga keadaan. Ketika di sore tanggal 29 Syaban ada tiga keadaan. Keadaan pertama, ada yang melihat hilal Ramadan, maka yathbutu Ramadan biru'yati hilali. Keadaan yang kedua, di sore tanggal 29 keadaan cerah, tidak ada awan, tidak ada debu, tidak ada kabut, tidak ada yang menutupi pandangan, tidak ada yang menutupi pandangan, cerah, namun tidak terlihat hilal. Maka keadaan kedua ini dipastikan harus ikmal, karena tidak terlihat hilal. Dalam keadaan cerah, maka harus sempurnakan besok 30 Syaban. Keadaan ketiga, di sore hari menjelang maghrib, di sore hari bulan tanggal 29 Syaban, mendung atau ada kabut atau ada asap atau ada debu yang tebal, tidak yang menutup pandangan, maka besok namanya Yom Syak, karena hilal tidak bisa dilihat, ada yang menutup. Maka besok namanya Yom Syak, harus disempurnakan 30 hari. Barang siapa yang berpuasa, kata Amr bin Yasir, faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.